فدا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا إلى أرواح الإمام النووي الجوي البندني ثم يرحم المغزالي سيد ولي حفظ الله بن عبد القادر الحامد ويجد له فضل عبد المحسن بن علاء السقاف أوصولهم وفروعهم من الله يكرمه ويرحمه ويجري دراجة في الجنة ويعيد بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونون فضل في الدنيا والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فإذا عمرت أي ملأت، فإذا maka jika amarta engkau memakmurkan. Maknanya di sini ai malakta, engkau memenuhi bitakwa, dengan ketakwaan. Batina galbika, batin untuk hatimu. Kama wusifalaka, sebagaimana disifatkan laka untukmu. Fa'inda dzalika maka ketika itu turfa'ul hijabu. Turfa'ul hujubu ya. Hijabun hujubun ya. Tartafi'u akan terangkat al-hujubu. Hujub jamak dari hijab. Hijab penutup, satu penutup. Hujub penutup-penutup. Maksudnya penutup ini apa? Ay al-mawani'a lisyuhud. Al-mawani'a jamak dari mani', pencegah-pencegah. Lisyuhudi untuk penyaksian-penyaksian. Bainaka antara dirimu wa baina rabbika, dan antara Tuhanmu Ta'ala yang maha tinggi kedudukannya. Jika kamu memakmurkan, memenuhi hatimu dengan sifat-sifat yang telah kami sebutkan itu, yang telah disebutkan oleh mu'alif, yang telah disebutkan oleh musyarrih yang memberikan syarah, macam-macam. Ketika menghadap kepada Allah, memantapkan hatinya sebagaimana dadanya kalau melenceng dari arah kiblat itu batal sholatnya, ketika itu hatinya kontak terus sama Allah ketika mengucapkan Allahu Akbar dan lain sebagainya. Kalau kamu bisa seperti itu, memakmurkan, memenuhi dengan ketakwaan dulu dan batin hatimu tadi itu dengan hal-hal tersebut, akan terangkat hijab. Hijab itu apa sih? Hijab itu bukan cuma kelihatan malaikat, Pak. Bukan kelihatan makhluk halus dibuka hijabnya, bukan itu. Hijab yang dimaksud di sini yaitu al-mawani' lisyuhud. Pencegah-pencegah untuk menyaksikan, menyaksikan apa? Kebesaran antara dirimu dan antara Tuhanmu. Kadang-kadang dibuka hijab untuk ngelihat makhluk halus. Bukan hijab itu. Itu meskipun tidak dibuka bisa kelihatan, tidak nunggu itu. Tapi hijab itu engkau tidak merasakan ketika ibadah kepada Allah, ketika sholat, ketika baca Quran, dalam masjid ngomong dunia, itu hijab. Akan hilang seperti itu. Watan kasyifu, dan akan terbuka laka untukmu apa? Anwarul ma'arifi, cahaya-cahaya ma'arif, jamak dari ma'rifat, pengetahuan-pengetahuan. Artinya apa? Gampang faham, gampang ngerti ilmu. ilmu yang manfaat maksudnya di sini. Watan fajiru aitan bajisu, akan mancar min qalbika, dari hatimu, ya Nabi al-hikami, ya Nabi sumber-sumber hikmah-hikmah. Ai hikmah ini merupakan apa? Uyunul ulum, uyunu, mata-mata ulumi, ilmu-ilmu an-nafi'ati, yang manfaat. Hikmah itu ilmu, Pak. Cuma intisarinya ilmu itu ya hikmah itu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dalam firman itu. Dan barang siapa yang telah diberikan hikmah, maka benar-benar diberikan, faqad utiya khairan katsira, benar-benar kepada orang tadi itu diberikan kebaikan yang banyak. Jadi tidak semua, kadang-kadang ada orang ngerti ilmu agama tapi maksiat sama Allah, berarti tidak ngerti hikmah itu. Tapi tidak mungkin terjadi orang ngerti hikmah tanpa ngerti ilmu, tidak bisa. Jadi makanya dikatakan di sini hikmah itu hikam, hikam jamak dari hikmah. Uyunul ulumin nafi'ah, sumber-sumber untuk ilmu-ilmu yang manfaat, sumbere gitu loh. Setelah ente mengerti tentang masalah rukun salat 17 dengan macam-macam khilafnya, ente kan tahu. Iya ya, nah ketika berdiri itu suruh melihat ke bawah, berarti harus tawadhu. Harus baca Fatihah. Fatihah bagi dua bagian, munajat sama Allah, kemudian baru kita akan diberikan pemberian dari Allah. Oh, berarti ana ini sebelum meminta kepada Allah, anak ini butuh yang namanya untuk memuji Allah terlebih dahulu. Itu hikmah namanya. Dari mana orang bisa ngerti hikmah kalau dia tidak pernah belajar ilmu agama? Paham? Orang yang belajar ilmu agama belum tentu mendapatkan hikmah. Tapi lebih parah lagi, orang yang tidak belajar ilmu agama mengatakan anak ngerti hikmah. Ya tidak mungkin. Yang belajar saja belum tentu dapat kok. Apalagi yang tidak belajar sama sekali. Itu. Watattadhihu laka, akan jelas untukmu apa? Asrarul muluki, asrarul mulki, rahasia-rahasia kekuasaan. Wal malakut, dan kekuasaan-kekuasaan. Al-mulku, kekuasaan. Ma tashhaduhu, apa-apa yang engkau menyaksikannya. Bi'aini basorika, dengan mata pandanganmu. Itu muluk namanya. Mulkun, kekuasaan. Malakut, wal-malakut, wal-malakutu, malakut itu. Matudrikuhu, apa-apa yang engkau bisa melihatnya. Bi'aini basirotika, dengan pandangan mata hatimu. Basiro, basiro itu mata hati. Atau kalau bahasanya kita, sukma kita. Atau bahasa yang keren sekarang, aura. Apa-apa yang bisa engkau rasakan dalam auramu. Itu basiro itu. Paham? Sehingga suatu saat Nabi Allah Isa alaihi salam ketika berjalan kelihatan Rasulullah atau Nabi Allah Isa, wallahu alam lupa ana, itu berjalan kelihatan bangkai. Tanya, ini bangkai ini apa? Wah, bangkai bau. Satu, bangkai ini sumber penyakit. Bangkai ini suatu yang harus dijauhkan. Bangkai, alhasil jawabannya semuanya jelek. Tidak tahu Rasulullah Nabi Muhammad atau Nabi Allah Isa mengatakan apa? Ini bangkai begitu putihnya giginya ya. Giginya ini putih ya. Ini maknanya apa, Pak? Ini maknanya melihat sesuatu dengan mata hati, Pak. Tahu tidak? Sayyidina Husain ketika berjalan moro-moro, Sayyidina Ali dan Abidin diludahi. Diludahi sama orang kafir. Kena mukanya. Bukan orang kafir, orang muslim ya, diludahi. Kan diusap. Katanya beliau, ludahnya orang muslim itu obat. Nah, jadi ngelihat sesuatu itu bukan dengan ain yang ada pada kita ini, mata, bola mata kita, tapi dengan basiro, mata hati. Itu perlu tadrib, enggak bisa langsung, enggak bisa bim salabim itu. Perlu proses. Ya. Nah, kalau ini terus sholatnya seperti itu akan dibuka oleh Allah. Aura ente kelihatan nanti. Aura dulu cincin to. Lek gak cincin iki aurane metu. Ndak ono cerita nih. Gara-gara orang itu make cincin seperti itu bukan karena orangnya, karena bukan karena cincinnya ya, karena orangnya itu ahli ibadah sama Allah. Sorbannya bisa buat obat. Sorbannya bisa buat manfaat. Sorbannya ya sama. Cuma apa? Orangnya ini sudah nyambung sama Allah. Sehingga segala sesuatu yang nyambung, meskipun kulitnya yang bersentuhan dengan pakaian yang dia pakai, manfaat. Ngerti? Itu pak. Sedangkan jogong gunakan keris. Ya Allah. Londo yang dihadapi menggunakan senapan. Mana akal bisa nerimain deh. Sampai Londo bingung kan. Londo kan bingung ngadepi pangeran Diponegoro ini. Faham? Ya itu karena apa? Dibuka basirohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya siji pak cerita nih pak. Orang yang masih kepet bosan kita orang, nyari sekarang krisnya Sunan Kalijogo, Nogo Sosro dan lain sebagainya. Itu Nogo Sosro kalau dibuka gini akan meledak dan lain sebagainya. Da ono, da ada ceritanya. Ngerti pak? Ziarah nang kuburane wali, kepingin oleh cincin. Lho ya apa? Kok pengen cincin? Sule paraman yang kepingin oleh nomor. Retogel. Lagi ya apa ya? Wayatayassaru laka, maka akan mudah. Lailah ya. Maka akan mudah laka untukmu min husulil ulum. Anda bilang apa tadi? Min husulil ulum, dari mendapatkan ilmu-ilmu pak. Mendapatkan ilmu dulu baru mata hati dibuka. Sekarang enggak. Kepingin mata hati dibuka tanpa belajar ilmu agama. Dari mana ceritanya? Iya. Nonsen. Enggak mungkin. Daniyati untuk sesuatu yang berharga, mina asrori dari rahasia-rahasia, wal mukasyafat pembukaan-pembukaan, wal ma'arifi ma'arif pengetahuan-pengetahuan, min ghairi kasbin wa ta'abin wal jad, min ghairi kasbin wa ta'ab, dengan tanpa pekerjaan, tanpa sulit, bukan tanpa sulit, tidak mau belajar loh ya, mau. Dia belajar, cuma gampang. Belajar sebentar hafal. Lah ini masalahnya sekarang, belajarnya tidak mau, kepingin pinter. Lah dari mana? Lah Nabi Muhammad saja. Melalui pengajaran kok Nabi Muhammad. Iqra ma'a Nabi Qori. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal insana. Panjang. Dari mana ini? Proses. Ngerti ya? Dari sini Pak muncul, enggak ada ceritanya orang wali itu bodoh, enggak ada. Wali itu pasti pinter. Jangan berharap ente jadi orang yang dicintai oleh Allah. Wali itu bukan yang muter tasbih keluar uang. Itu ngelihat dengan pandangan bola mata, pak. Wali itu hakikatnya yang bisa merasakan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sulit tuh, pak. Baca Quran bisa nikmat. Baca Quran matanya sepet. Iya, tapi selesai dari itu nggak ngantuk. Itu hijab, pak. Hijab itu. Kita yang hadir pengajian, kadang-kadang di tengah pengajian ngantuk, tidur. Tapi selesai pengajian, sudah tidak ada lagi dibagikan makanan. Tidak ngantuk. Itu apa sih agaknya? Na'udzubillah min dzalik, semoga tidak. itu bisa sebabnya Allah tidak menginginkan ente ngerti ilmu, sehingga dibuat tidur oleh Allah. Tidur, tidak perlu dengarkan gini ente, tidak berhak ente dengarkan. Itulah, paham tak? Nah, makanya kalau orang itu mengatakan wali itu pokoknya ya tiap waktunya itu berangkat ke Masjidil Haram naik sajadah, masuk kamar, kemudian bisa nyampe ke Masjidil Haram, kemudian kalau buat jimat itu di toko bisa rame, kalau minta kepada perempuan, perempuannya bisa tergila-gila sama dia, itu belum dibuka itu si anhijab itu, sehingga ngelihat yang dohir to. Wali wong dicintai Allah itu sembahyang kebutuhan, bukan kewajiban. Ngerti gak? Kudu ngerti ilmu agama. Yang ngerti ilmu agama gak iso boten saged. Yang boten saged. Tapi kalau belajar digampangkan oleh Allah. Pintar. Pintar gitu. Belajar 4 tahun seperti belajar 40 tahun. Wahnya itu. Wah. Dan itu nampak mulai kecil, Pak. Itu nampak mulai kecil. Tanda-tanda itu sudah ada. Tanda-tanda itu sudah ada. Ya. Nah, kalau tidak ada tanda-tandanya, munculkan tanda-tanda. Beb, ini anak-anak ini kalau sholat kok malas ya? Masih kecil. Oh, enggak. Harus. Harus. Kok enggak tangi belain, kok hati-hati, kok. Itu. Dimunculkan tanda-tandanya. Lah kalau enggak ya, Pak. Wali itu mulai kecil, mulai dulunya itu ada tanda-tanda. Tanda-tanda itu ada. Kalau tidak ada tanda-tandanya, munculkan itu tanda-tanda. Munculkan. Anak-anak ini kok tidak mau diajak pengajian. Ente berangkat sama abah ke pengajian, duduk samping abah. Sampai ente tidur, hati-hati. Itu, biar muncul tanda-tanda. Lah tidak ngono, ya tidak bisa, Pak. Sampai nemu batu bagus. Tapi masih kecampuran, belum digosok. Gosoken, enggak bisa digosok. Dia apa? Pecah dulu, pecan. Baru keluar batu permata, batu berharga. Nah, sekarang kan enggak sudah diseket. Seketannya itu apa? Jangan, itu adalah KDRT. Jangan, itu bisa merusak otak yang ada di sel kalau dibentak. Loh, ya apa rek? Lah lek mari maghrib ndak gelem sembahyang, ndak gelem maca Quran, kemudian delok TV, dilos sana. Nak, ojo delok TV nak ya. Apa Pak, mesti delok TV aku? Oh ya wis sekarepmu nak. Ya wis tambah bengkong, akhir wis gede, semiran, antingan, tatuan. Lah wis koyo ngono teko, nang abib, nang kiai, nang ustad. Ya apa anakku? Wis bengkong wis ketoknae. Lah ya apa wis bengkong? Kalau masih lembir enak ditekuk. Ya kan? Ente lihat sudah, kita-kita ini ya, kita ini kan kisaran umur 30-an lah. Kita ini umur 30-an. Ente lihat flashback sekarang ke belakang, guru-guru ngaji kita itu kabeh keras-keras, Pak. Ya mana? Sing nggawa pecuti sapi. Sing nggawa penjalin. Singkuk misalnya rame disemprot banyu. Yo arek ndak stres, ndak hilang otaknya berapa seperti penelitian sekarang ini. Kecil-kecil sudah bisa baca Quran. Saiki gerang-gerang ndak bisa baca Quran. Jangan ngomong baca kitab, baca Quran ndak iso. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ya apa ya? Syekna ndak iso. Hah? Ngerti ya? Oh, itu propaganda, ojo keliru sampean. Nah, ketika itu matastahqiru bihi hadhil umul mul hadhil ulumil muhdatsati. Matastahqiru apa-apa yang kamu meremehkan bihi dengannya apa-apa hadhil ulumil. Ini ilmu-ilmu al muhdatsati yang baru ini. Ai al-mu'allafatil ulama, yaitu karangan-karangan untuk para ulama. Allati lam yakun, yang tidak ada laha untuknya. Ai bi hadhil muhdatsati, ini ini yang baru, dzikrun fi zamanis sahabati, penyebutan di zaman sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi dari mereka, wat tabi'ina, dan para tabi'in. Seperti apa? Kal fikhi. Di sahabat dulu ada karangan kitab fikih. Sahabat belajar fikih minhaj, enggak ono. Langsung sumbernya Rasulullah. Dikarang karo para ulama. Di Indonesia karena tingkat daya belinya itu rendah, dibuat kitab kuning. Ya kitab kuning. Asli itu ya kuning, Pak. Makanya jangan tersinggung sampean. Kalau sampean mau beli yang asli, larang le, enggak duit-duit. Makanya dibuat kitab kuning. Orang yang enggak ngerti ngatakan apa? Kitab kuning itu enggak benar. Lah, wis ah. Iya. Kitab Ihya Ulumuddin, yo kitab kuning. Lek kepengin sing larang yo ono nyang nang omah iku larang-larang kitabe. Iya. Bukan sombong ini, Pak. Enggak, alhamdulillah. Lah karena kepingin murah, kan biasa ngono, Pak. Kita orang kan magome ngono ah. Murah enak, udah iso, Pak. Murah ndak enak. Enak larang. Harus itu. Harus. Ente kepingin bocok kitab sing enak, iya. Iya, pepe kecil-cilik, beb ngelu aku. Duwe endi le? Kene, tak tukono sing apik. Nah, kenapa nambah seperti ini? Karena sebagian juhala, orang-orang bodoh mengatakan apa? Kitab kuning itu bid'ah. Loh, ya kabeh le bid'ah. Kitab Sahih Bukhari itu bid'ah. Kenapa? Tidak ada zamannya para sahabat. Tidak ada zamannya para tabi'in. Ngertos. Hei. Ngerti ya? Tidak ono. Ini... Wan nahwi, nahwu endi? Ono belajar sahabat al-kalamu wa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Da ono, Pak. Golek ono. Mboten wonten ya, akhi. Lah tapi kalau ente ndak bisa, ndak mau belajar nahwu, yo jadi ra'aitu Zaidun. Sampai ndak ngerti ngomong, Masya Allah pinter ya. Ra'aitu Zaidun. Mbo dadi apa iku wis? Zaid dadi apa? Dadi menungso. Kan gitu. Ini biar sampai ngerti, Pak, ojo dibodoh-bodoh sama mereka. Ini bodoh ini penyakit, Pak. Kalau sampean ndak punya anti vaksinnya, mewah bodoh pisan sampean. Kayak campak polio. Sekarang gabaken ya ono virus e jar ini. Gabakan zaman kucilin dulu virus, saya ikut virus sih. Ya apa zaman? Ya apa cara nih? Perkuat. Begitupun kebodohan, Pak. Kalau sampean tak ngerti, kena virus sih. Akhirnya apa? Apa? Iku si ngomong deh khairat mangu. Si ngomong deh khairat iku. Nyebut jenengnya tak keluar nana. Arek kapan nih? Iki lo ulamaku teko kini ngomongin tok bahasa Arab. Ya ngomong bahasa Arab, ngomong Arab leh. Lah wong nang Arab ngomong basa Cina iku blaen jenenge. Kan ngono. Enggak perlu belajar kitab kuning, enggak boleh baca kitab kuning. Itu bid'ah. Loh, kabeh le bid'ah le. Kabeh bid'ah. Ente katakan Imam Bukhari bid'ah itu. Bid'ah. Al-Qur'an bid'ah. Anak lu jawab itu. Anak katakan Al-Qur'an bid'ah. Beb sing kenal. Oh kenal, neman kenai. Neman kenai ana. Kenapa? Zaman Nabi dak ono iku. Zaman Sayyidina Abu Bakar dak ono, zaman Sayyidina Umar dak ono, zaman Sayyidina Utsman dibentuk. Ya model kayak ngono iku. Zaman Sayyidina Abu Bakar ditulis di kulit-kulite binatang-binatang gitu ya. Zaman Sayyidina Umar kepingin dikumpulkan dak ono kabeh bid'ah itu. Bid'ah. Ngerti ya, Gus? Mau ngayu, mau ganteng, ngerti? Saya culek ya. Kadang-kadang gak ngerti apa-apa melok ngomong moro. Hah? Ngerti ya? Walughati ilmu lugho, wa ghairiha dan selainnya. Mu'allafati dari karangan-karangan. Ya karang-karangan kabeh iku, Pak. Ya. Hukiyah diceritakan annal Imam Ghazali, sesungguhnya Imam Ghazali soro menjadi beliau imaman, menjadi imam di masjidihi, di masjidnya. Imam Ghazali menjadi imam, imam sholat di masjidnya. Walahu akhun, dan beliau memiliki satu saudara laki-laki, ismuhu namanya Ahmadu Ahmad. Lam yaktadi bihi, ini adiknya Ahmad tidak mengikuti, tidak menjadi makmum bihi dengannya Imam Ghazali. Faqala al-imamu, maka berkata Imam Ghazali li ummihi, kepada ibunya Imam Ghazali, ya ummi, wahai ummi, muri akhi Ahmad bil iktidai, perintahkanlah engkau wahai ibuku kepada akhi, saudara perempuan saudara laki-lakiku Ahmad, bil iktidai bi, supaya mengikuti denganku, fi sholati, di dalam sholat, li Allah, supaya tidak yattahimuni annasu, supaya manusia tidak menyangka kepada diriku, ala su'i fi'li, atas jelek perbuatanku. Fa'amarathu, maka ibunya memerintahkan kepada hu, itu saudaranya namanya Ahmad, bidzalika, dengan itu, faktadi bihi, maka Ahmad saudaranya Imam Ghazali mengikuti bihi dengan Imam Ghazali. Faro'a, maka Imam Ahmad tadi itu melihat anna, sesungguhnya fi batnil imami, di dalam perutnya imam daman, ada darah. Fafarokohu, maka Imam Ahmad adiknya Imam Ghazali berpisah dari Imam Ghazali. Thumma, kemudian lama faragha, ketika selesai Imam Ghazali minas sholati, dari sholat, sa'alahul imamu, bertanya kepadanya Imam Ahmad al-imamu Imam Ghazali, an sababi, dari sebab mufarokotihi, berpisahnya Imam Ahmad dari Imam Ghazali, fis sholati, di dalam sholat. Faqala lahu, maka berkata lahu kepada Imam Ghazali, akhuhu, saudaranya Imam Ghazali, Imam Ahmad, ini sesungguhnya aku, ro'aitu, telah melihat, batnaka, perutmu, wahai Imam Ghazali, mamlu'an biddami, dipenuhi dengan darah. Waqad kanal imamu, dan benar-benar ada itu imam, halatas sholati, ketika sholat, ya tadzakkaru, berusaha mengingat, mas'alah tal mutahayyirati, mas'alah perempuan yang tidak sempurna haidnya. Faqala lahul imamu, maka berkata Imam Ghazali lahu kepada adiknya, min aina akhattal ilma, dari mana engkau wahai Imam Ahmad mengambil ilmu. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, akhattuhu, aku mengambilnya itu ilmu, minasyaykhi, dari guru, bidhamil aini, utqa, wa fathit ta'i, utqa, dari guru, utqa, wahuwa, utqa ini, yaitu alladhi yakhitun ni'alal gadimata, beliau ini, tuk menjahit, sandal-sandal yang dahulu, wayuslihuha, dan membaikkan itu sandal-sandal, tulang tukang jahit sandal, tukang jahit sandal. Fadahabal imamu ila syekhi, maka berangkat ibu Imam Ghazali kepada Syekh Al-Kharrazi, kepada Syekh Al-Kharrazi. Faqala, maka berkata lahu, maka berkata Imam Ghazali lahu kepada Syekh Al-Kharrazi, sayyidi, tuanku, uridu, aku menginginkan, an akhadal ilma minka, aku mengambil ilmu darimu. Faqala, maka berkata Asy-Syaikh Razi, la'allaka la tutiku, bis kemungkinan engkau wahai Imam Ghazali tidak akan mampu ito ata, engkau tidak akan mampu untuk to'at amri, kepada perintahku. Faqala, maka berkata Imam Ghazali, insya Allahu ta'ala, jika Allah menghendaki, atiku, aku akan mampu, dzalika itu. Faqala, maka berkata Asy-Syaikh Al-Kharazi, uknus hadhil ardo, sapulah ini tanah. Falamma aradal imamu, maka ketika menginginkan itu sang imam, Imam Ghazali, ayyak nusaha, untuk menyapu ha itu bumi, bil miknasi, dengan sapu, amarahu bikansiha, memerintahkan Syaikh Al-Kharazi menyapu itu bumi bil yadi, dengan tangan. Fakana saha, maka menyapu Imam Ghazali ha itu bumi biyadihi, dengan tangannya, dari nyapu ke tangan. Thumma ro'a, maka ketika Imam Ghazali melihat ghatratan kathiratan, tumpukan kotoran yang banyak, jiddan sekali, fil ardi, di bumi. Faqala, maka berkata dhalika syaikhu, itu guru, uknus hadhil udrata, sapu ini kotoran. Falamma aradal imamu, maka ketika menginginkan itu Imam Ghazali, ayyafsakha thiyabahu, untuk supaya menyingkap pakaiannya. Qala lahu syaikhu, berkata itu asy-syekh lahu kepada Imam Ghazali, uknusha, sapulah itu kotoran, ma'a ma anta alaihi, bersama apa-apa engkau atasnya, minal libasi, dari pakaian. Falamma arada, maka ketika Imam Ghazali menginginkan, ayyak nusaha, menyapu itu kotoran, birida galbin, dengan keriduan hati, nahahu syekhu, melarangnya itu asy-syekh, anil kansi, dari menyapu, wa amarahu, dan memerintahkan itu syekh kepada Imam Ghazali, birruju'i, dengan kembali ila baitihi, ke rumahnya itu syekh Al-Kharazi. Falamma raja'al imamu, maka ketika kembali itu Imam Ghazali, wa ta'adda ila madrasatihi, dan bertujuan untuk menuju ke tempat madrasahnya, wahua, yaitu madrasah, mahallu ta'limil ulumi, ta'limil ulumi, tempat untuk pengajaran ilmu-ilmu, litolabati, untuk murid. Faqala, maka berkata Imam Ghazali linnasi, kepada manusia, fi hadha, di dalam hal ini, mahallu ta'la'ubina minas sibyan, ini adalah tempat main-main kita bersama anak kecil. Waqad a'tahullah ta'ala, maka benar-benar Allah telah memberikan al-ulumal lidaniyati, al-uluma ad-daniyata, ilmu yang mulia. Fasara, maka ketika itu Imam Ghazali, hina idzin, ketika itu, yara, melihat, anna jami'al ulumi, sesungguhnya seluruh ilmu-ilmu, allati, yang, allamaha, beliau mengajarkan itu ilmu-ilmu, linnasi, untuk manusia, haqiratan, adalah sesuatu yang hina, bin nisbati, dengan nisbah, apabila dibandingkan, lihadihil ulumi, untuk ini ilmu-ilmu, allati, yang, afadohallahu ta'ala, Allah memasukkannya itu ilmu-ilmu, ala galbihi, di atas hatinya Imam Ghazali, min ghairi kasbin, dengan tanpa perbuatan, wa ta'abin, kesusahan, minhu, darinya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ngertos, mireng, kerungu pak, paham, iku jenengi ilmu pak. Jadi Imam Ghazali itu punya saudara namanya Ahmad. Imam Ahmad ini yang mengislamkan ribuan orang. Tapi ketika Imam Ghazali jadi imam, gak mau. Mulai. Gak mau anak. Orang kan ngomong pak. Ini apa ini? Adiknya sendiri gak mau jadi makmumnya, ini apa ini? Imam Ghazali gak enak, ngomong sama ibunya. Bu, sampaikan bu sama Ahmad ini. Suruh sholat sama anak, biar gak buat kacau sama manusia. Oh iya sudah. Ahmad, kamu sembahyang sama kakakmu ini ya. Oh iya. Ketika sembahyang batal noh. Karena apa? Kelihatan di perutnya penuh darah, Imam Ghazali. Batal noh, Imam Ahmad. Selesai ditanya, loh, Kenapa kamu batal no? Iya tadi sholat kamu aku kelihatan darah di perutmu. Menang Imam Ghazali. Iya betul. Tadi aku tengah sholat mikirkan tentang masalah mutahayyiro. Mutahayyiro itu perempuan yang tidak tentu headnya. Jadi tengah sholat mikirkan perempuan head. Bukan memikirkan lain ya. Memikirkan ilmu ini tentang hukum mutahayyiro. Bingung Imam Ghazali. Dari mana itu dapatkan ilmu seperti itu? Dari seorang guru. Al-Utqa tadi dia. Utqa ini tukang jahit sandal. Allah. Iku wong alim lho pak. Tukang jahit sandal kalau betul no sandal. Makanya hati-hati. Jangan menyepelekan orang. Wah iku apa kuli bangunan kok. Belum tentu lho. Belum tentu. Banyak-banyak penyamaran itu hati-hati pak. Itu medeni lho pak. Eh, tapi tidak boleh juga. Ini pakaiannya ngono tok, me pakaiannya tok itu. Dari mana ini? Nah, boleh. Makanya harus mawas, Pak. Kelihatan orang bagaimana pokoknya tidak melanggar syariat, ya sudah. Melanggar syariat pun tidak boleh dikatakan kamu ini memang bejat ya, kamu ini sesat. Tidak boleh. Tidak boleh. Anggapan seperti itu sesat. Itu harus seperti itu. Nah, ini dia. Gurunya tukang jahit. Sandal. Baikkan sandal. Ya, misalnya sandali sampean copot itu dibawa ke tukang jahit. Murite model kayak ngono. Ya apa iki? Iki murite lho. Dorong beliaunya ini. Ketok ngono berangkat Imam Ghazali. Nang Syekh Al-Kharraz, ya. Berangkat ke sana. Kharrazi berangkat. Anak kepengin belajar ilmu. Enggak mampu ente. Hidung pian Pak ya. Oh itu orang dulu itu. Orang dulu ya gitu. Anak mau belajar ilmu. Ah, wae kan. Sana-sana. Eh itu Pak. Lah saiki kan ndak. Cuma gendenge yo. Lho gurune, calon gurune diwa gendeng-gendeng ya. Opo yo ojo ngono amukan. Endi barokah ilmu lele. Iya. Ndak akan mampu ente belajar. Lho anak akan mampu insyaallah. Tapi ngucap apa? Insyaallah ya. Insyaallah. Kalau Allah menghendaki anak mampu, ya sudah, ente nyapu. Nyapu di lataran itu. Tayangno. Lah saiki opo? Wah boleh. Kadang-kadang wali murid datang kok, tapi untungnya tak ketemu anak gitu ya, tak ketemu anak ya. Ngomong sama yang di sana itu. Ini kalau bisa jangan dikerasi anak ini ya. Oh cepat ngomong bi akun tek konde. Untung aku dah ono ya. Nah kontras saya tidak apa dilus-lus sudah lah. Tidak apa sayang. Sini sayang. Cipika cipiki. Oh no. Ini menjalin. Iya. Nyapu, ngambil sapu. Mau apa ini? Nyapu. Enggak usah, pakai tangan. Ayo. Taruh itu sapu. Ini sapu sama tangan. Ya khair, sapu. Karu tangan lho, Pak. Imam Ghazali itu. Ya apa sampean? Setelah selesai, ada tumpukan kayak sampah lah bahasa kita orang. Ya mau dibersihkan. Disingkap ini pakaiannya. Supaya tidak kena sampah itu. Katanya calon gurunya itu, tidak perlu disingkap. Biarkan pakaianmu. Kamu sapu sama pakaianmu itu. Oh iya, ya khair. Sudah cukup, masuk. Masuk ke rumah. Wis pulang. Setelah pulang mau ngajar di tempat belajarnya itu, langsung berdiri depan murid-muridnya. Ini bukan madrasah ya. Ini tempat playgroup. Bahasa kita orang. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena ilmu yang selama ini anda dapatkan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan ilmu model seperti itu. Ilmu ketawaduan, ilmu ini. Tapi Pak, jangan keliru. Ilmu dohirnya mantap dulu. Lah sekarang kan enggak. Ati sing bersih. Ono ora sembayang. Kan harus apa? Diingatkan kan? Sebab, oh jangan. Itu kita harus udon sama dia. Harus husnudon. Nah ini keliru ini. Ini lihat Imam Ghazali ini. Sudah ngerti ilmu agama. Dikatakan apa? Ini bukan madrasah ini. Ini tempat malap mainannya anak-anak ini. Nah bosan kita apa? Ini playgroup. Ya opo namanya. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena ngelihat ilmu yang selama ini diajarkan kepada manusia, karena tidak ngerti masalah ketika sholat hudur, khusyuk kepada Allah, sehingga ketika sholat bayangkan ilmu yang lainnya tentang masalah haid, sehingga kacau semuanya. Setelah datang ke guru tadi itu, dihancurkan hawa nafsunya, dihancurkan egonya, bahasanya kita sekarang, ngelihat ilmunya tidak ada apa-apanya, tapi ngerti, sehingga menyampaikan ilmu agama dibarengi tawadhu, khusyuk dan lain sebagainya. Lalu sekarang kan tidak kebanyakan, dibarengi ilmu hati, ilmu dohurib, jeples, keliru. Ente harus khusyuk, ente harus sabar, ente harus tahammal al-adha. Baik, baik. Itu ada orang, apa itu, ngilakna Rasulullah. Oh, biarkan sabar kita. Tutup sabar le ente sing bongol iku ndak ngerti ilmu yo. Kalau memang ada seperti itu, sahabat akan membiarkan ketika seseorang menghina Rasulullah. Sayyidina Umar ya apa? Sayyidina Umar itu. Kalau sudah kelihatan orang-orang sing model-model ngalih Rasulullah, ya Rasulullah, da'ni adribu unukoh. Enggak tahu-tahu wis. Ya Rasulullah, kasih ana izin. Biarkan aku ya Rasulullah. Tak penggalai orang ini, kurang ajar ini, tidak punya aturan. Mahlan, mahlan ya Umar, mahlan, katanya Rasulullah. Ini yang kita orang kadang-kadang lupa, Pak. Tapi maaf ya, kalau istri kita dihina orang, ya betul kita marah. Tapi kenapa ketika Rasulullah dihina, kamu kok tidak marah? Kamu kok tidak menyuarakan sesuatu? Kamu kok meneng? Aljekidek, cep, sabar. PTA hilang, ngamuk. Ini tidak tahu anak punya ayam ini mahal, anak ada ribu, anak tumpuk. Ya apa itu? Hah? A'udzubillah min dzalik. Itu Pak, ilmu Pak. Tapi setelah mantap, makanya kita belajar dua. Fikih tasawuf gitu. Fikih tok jadi mainan ilmu. Kedolenan ku ilmu. Tasawuf tok nawur ku akhire. Iya. Semoga kita diberikan ilmu ya, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.